Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adadani amillahi wa ifdali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi wa aftah lana abwab rahmatik wanshur alina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Qal malifu hafidhallahu nafa nabihi wa ulum fid darain amin. Ila ayna wasalna? Ila anga? Kaif? Kita masih berbicara dalam sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Taqaddasa wa ta'ala nishabbihi wan nadhir wa anisyariki wal wazir. La tahuddhu al azman wa la yashhuluhu sya'nun an sya'n. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari hal yang menyerupai atau dari hal yang membanding atau sebanding dengan Allah SWT. Wa anis syariki wal wazir. Dan juga Allah Ta'ala maha suci daripada seorang mitra. Wal wazir, seorang menteri atau pembantu. Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Akan tetapi kenapa Allah SWT itu menciptakan malaikat? Sebagaimana saya jelaskan, bahwasanya itu merupakan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya supaya hamba-hambanya tahu benar akan keagungan, kemuliaan, kejayaan, kekayaan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang jaya, orang yang kaya, orang yang berkuasa itu banyak kaki tangannya, banyak pembantunya, banyak pengikutnya. Maka sebagaimana hal itu terjadi, maka supaya untuk mendekatkan pemahaman kita tentang kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, maka diciptakannya malaikat. Sehingga Allah menciptakan malaikat yang paling banyak daripada makhluk-makhluk yang ada, baik yang di daratan maupun yang di lautan. Karena Allah setiap hari, Allah menciptakan malaikat yang kemudian masuk ke dalam Masjid Baitul Makmur setiap hari itu 20.000. Masuk dan tidak mungkin keluar lagi. Ada di antara mereka yang melaksanakan sujud dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. Ada di antara mereka yang melaksanakan rukuk dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. ada yang melaksanakan sujud dan sebagainya, dan begitu seterusnya hampir di kiamat. Sehingga bisa bayangkan kalau setiap hari 20 ribu Allah ciptakan, berapa banyak sudah sekarang malaikat Allah yang ada di Masjid Baitul Ma'mur. Kemudian, wala tahudduhul azman, tidak terbatas adanya Allah Ta'ala dengan zaman, hidup untuk selama-lamanya, tidak terbatas hanya di zamannya Nabi Fulan atau Nabi Fulan tadi. Dia awal dan dia yang akhir. Sebelumnya tidak ada makhluk, yang ada adalah Allah SWT. Kemudian Allah yang menciptakan makhluk itu. Wala yashghuluhu syan an syan, dan tidak, dia tidak disebutkan dengan sesuatu karena sesuatu, tidak. Dia tidak tersibukkan dengan sesuatu karena sesuatu. Artinya, kemana Allah sekarang? Iya, dia lagi sibuk misalnya. Sehingga Allah Ta'ala tidak mendengarkan doa kita. Tidak. Allah mendengar doa seluruh hambanya. Allah akan didapatkan di depan setiap hambanya ketika kita melaksanakan sholat. Tapi begitulah manusia. Selalu lebih percaya, lebih perhatian kepada sesuatu yang tampak dengan panca indera. Oleh karenanya lihat bagaimana seperti yang mereka ucapkan kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan Tuhan kita jelas. Tuhan kita Lata wal Uzza. Kelihatan Lata wal Uzza itu patung yang besar itu. Tuhan kamu mana? Begitu pula yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Mereka menuntut kepada Nabi Musa dan mengatakan, bikinlah Tuhan untuk kita yang bisa kita sembah, kita lihat, kita rawat, katanya. Nah, itu adalah sifatnya manusia. Lebih senang, lebih tertarik, lebih antusias kepada sesuatu yang zahir, nyata. Yang tidak tampak dengan mata, maka manusia itu biasanya kurang berantusias, kurang tertarik, kurang memperhatikan dan sebagainya. Oleh karenanya, di awal ayat di dalam Al-Quran itu disebutkan, Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, jadi mereka-mereka beriman itu adalah tanda-tanda keimanannya adalah mereka beriman dengan hal-hal yang gaib. Jadi hal-hal yang gaib itu lebih banyak daripada hal-hal yang nyata. Seperti, kalau kita tadi sebelum sholat subuh, itu kan ada sholat sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnah fajar. Itu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kita tidak antusias. Biasa saja kita melaksanakannya. Coba kalau seumpama saya katakan, yang sholat ghibli atas subuh atau sunnah al-fajar, 2 rakaat, maka akan diberikan hadiah 2 juta rupiah. Kira-kira gimana? Antusias apa tidak? Nah, itulah kita. Kenapa kita begini? Ya, karena kita tertipu, terpedaya oleh setan. Setan itu pintar dia. Dia itu mengkaitkan sesuatu hanya dengan sesuatu yang ditampak oleh mata. Oleh karenanya, ketika kita berdakwah nanti, maka beritahukan kepada mereka yang kita dakwai, dengan sesuatu yang mereka bisa pikirkan, mereka bisa nyatakan dalam kehidupan nyata ini. Itulah maksud daripada sabda Nabi, khatibhum ala gadri ugulihim. Jadi ajaklah mereka berbicara dengan kadar akal mereka. Akalnya orang sekarang itu membutuhkan kepada pembuktian. Akalnya mereka sekarang ini lebih senang kepada sesuatu yang nyata. Akalnya orang sekarang ini tidak suka dengan sesuatu yang gaib, yang tidak tampak. Nanti kamu bisa dimasukkan dalam surga. Nanti kamu dibangunkan surga. Surga yang gimana? Dia gak paham. Nah, makanya kurang antusias. Tapi kalau dikatakan, kalau kamu sholat duha, kamu akan mendapatkan rezeki yang lancar. Oh, sholat duha, rajin mereka. Nah, tapi kalau untuk urusan surga, kalau kita nanti baca surat Tabarok, nanti ada temannya di kuburnya. Kurang tertarik. Kalau kita baca tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallah lazim, astagfirullah, setelah sholat ghibli atas subuh, sebelum sholat subuh, maka akan lancar dunia, dunianya dilaksanakan karena berkaitan dengan dunia. Surat Waqiah dilaksanakan karena berkaitan dengan dunia. Tapi kalau berkaitan dengan urusan akhirat, tidak. Padahal dunia ini seberapa lama sih kita akan nikmati, akan tinggali? Hanya 60-70 tahun. Kemudian kita akan berpindah kepada suatu tempat yang tidak ada batasnya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, maka hendaknya jangan sampai kita terlena dengan hal yang semacam itu. Nah, jadi di antara sifatnya Allah Ta'ala adalah la tahduhul azman, tidak terbatas dengan zaman. Walasghaluhu sya'nun ansyan. Walatuhidu bihal jihad. Dikatakan Allah di mana? Apakah di arah barat? Atau di arah timur? Atau di arah selatan atau utara? Tidak. Apakah di atas? Ataukah di bawah? Tidak. Sedangkan kenapa Nabi Muhammad SAW menjawab ketika ditanya oleh seorang anak sahabat Nabi, ya Rasulullah, di manakah Allah? Di atas, kata Nabi Muhammad. Di atas. Ah, di atas itu bukan Allahnya di atas, tapi kursinya Allah di atas. Tempat kekuasaannya Allah di atas. Al-Iliyin itu di atas. Kitab-kitab daripada orang-orang yang mukmin itu diletakkannya di atas. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau Allah berada di mana-mana, gak usahlah kita itu ketika berdoa berteriak-teriak. Karena Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran mengatakan, wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Jadi Allah Ta'ala itu lebih dekat kepada kita, melebihi daripada urat yang ada di dalam leher nih. Allah lebih dekat. Jadi tidak usah kita teriak-teriak. Di mana kita berdoa, di situ ada Allah. Di mana kita sholat, di situ ada Allah. Di manapun kita berada, di situ ada Allah. Oleh karena disebutkan, Bismillah, amanna billah, wa mayu'min billah. Nah, kalau beriman kepada Allah, dia tidak ada rasa takut. Kenapa? Allah bersama dia. Wala ta'tarihil hadithat. Kemudian tidak ada sesuatu yang baru yang menjadi sifatnya. Allah baru berbicara. Allah baru menentukan. Tidak, segala macam sudah ketentuannya telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dari mulai azal. Dari mulai dulu sudah. Gak ada akhirnya, gak ada barunya. Gak. Tidak ada sesuatu yang baru yang disifatkan pada Allah. Tidak, baru saja Allah Ta'ala baru datang kepada kita. Gitu. Sekarang sudah gak ada lagi deh. Gak ada. Jadi Allah Ta'ala itu dari awal sudah berada di mana-mana. Allah SWT tidak berubah sama sekali. Yang berubah itu dalam manusianya. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak berubah. Oleh karenanya, ketika Habib Abdullah Haddad, pada awal mula beliau itu membuat ratipan bersama, maulitan bersama, membaca hadroh bersama. Sehingga banyak murid-muridnya. Maka ada yang hasud kepada Abdullah Haddad dengan datang kepada Munshif Syekh Abu Bakar bin Salim. Di mana tidak ada mansobah. Mansobah itu adalah sebuah keagungan yang dimiliki oleh habaib melebihi daripada keagungan Syekh Abu Bakar bin Salim. Sehingga datang kepada munsibnya. Munsibnya itu yang mengganti makamnya. Yang mengurusi rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Mengatakan bahwasanya Abdullah Haddad itu melaksanakan hadroh bersama-sama, maulidan bersama-sama, wiridan bersama-sama. Tujuannya itu adalah untuk menyaingi kakekmu, Syekh Abu Bakar bin Salim. Maksudnya dia ngomong gitu itu supaya dia itu marah. Supaya dia itu cemburu. Supaya dia itu bermusuhan dengan Abdullah Haddad. Itu maksudnya orang yang lapor itu. Akhirnya apa? Hanya Syekh Abu Bakar bin Salim datang. Syekh Abu Bakar bin Salim datang kepada Abdullah Haddad. Lihat orang dahulu. Kalau ada suatu ucapan, semacam provokasi, tidak langsung dipercaya. Tapi ditanyakan dahulu, dikonfirmasi. Betul enggak? Nah, seperti beliau nih. Datang kepada Abdullah Haddad. Kemudian ketika datang dijamu oleh Abdullah Haddad, dimuliakan, diberikan kopi, diberikan makanan. Ketika akan makan, maka Abdullah Haddad mengatakan kepada munsib itu, jangan kau makan dulu, jangan kau minum dulu. Itu ada lalat yang masuk ke dalam minuman kamu. Padahal beliau itu buta matanya. Tapi bisa tahu, hanya dilihat, oh iya, ada lalatnya. Di situ maka mulai timbul, oh ini berarti bukan orang sembarangan, ini seorang wali Allah. Di saat itu dia bertanya, Gali Habib, aku datang ke sini ini untuk bertanya kepada engkau. Benar tidak? Bahwasanya engkau membuat hadroh bersama-sama, mengumpulkan orang ini untuk menyaingi kakekku. Apa jawaban Abdullah Haddad? Abdullah Haddad menjawab, Gal, yang memberikan kakekmu itu makom itu siapa? Allah. Sekarang Allah sudah tidak ada? Gal ada. Apakah mampu Allah Ta'ala memberikan aku makom seperti yang diberikan kepada kakekmu? Maka dijawab oleh cucunya ini, iya mampu, bahkan lebih daripada itu, mampu. Nah, kalau begitu, berarti asaki bagi. Yang memberikan minum orang, yang memberikan kenikmatan orang dari zaman dahulu sampai sekarang tetap masih ada. Tidak berubah sama sekali. Allah tidak berubah. Sifatnya rahim, tetap rahim sampai kapanpun rahim. Rauf, tetap rauf. Sampai kapanpun tetap rauf. Kitanya berubah. Kalau kita orang yang baik, maka pasti kita itu akan diberikan, dimanjakan Allah Ta'ala dengan kebaikannya. Tapi kalau kita orang jelek, bagaimana Allah akan memanjakan kita dengan apa? Dengan keburukan kita, dengan kemaksiatan kita. Bagaimana Allah akan memanjakan dengan kebaikan? Tidak mungkin. Nah, karena Allah sudah menetapkan suatu aturan. Yang baik dapat kebaikan, yang buruk dapat keburukan. Lahul ghinal mutlak an kulli syai. Dia tidak membutuhkan sama sekali kepada sesuatu apapun. Wa kullu ma siwahu muftakirun ilai, dan semuanya yang selainnya maka pasti membutuhkannya. Khalaqal khalqa ajma'in, dia menciptakan seluruh makhluk itu. Tidak ada seseorang suatu zat yang menciptakan selain dia. Wa khalaqa amalahum, tapi dia juga yang menciptakan amalnya. Nah, ini yang ditakutkan. Allah yang menciptakan makhluk dan Allah pula yang menciptakan amalnya. Inilah yang menakutkan kepada para salafun as-salih. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan semua yang kalian lakukan. Takutnya kita dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan yang tidak baik. Nauzubillah. Berapa banyak orang yang asalnya itu baik kemudian berubah menjadi tidak baik. Berapa banyak orang yang kalau kita pikir-pikir enggak mungkin dia melakukannya, tapi dia melakukannya. Kenapa demikian? Ah, karena dia itu terdikti. Dia itu musayyar, la mukhayyar. Dalam amalan kita ini musayyar, la mukhayyar. Tapi kita harus berusaha. Memang ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk kita pahami. Ada suatu gap yang sangat tipis antara takdir dan usaha. Kita diperintahkan untuk usaha. Memilih kebaikan daripada keburukan. Tapi apapun yang kita lakukan, itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Seakan-akan kita akan mengatakan, ya lebih baik kalau begitu, ya serahkan aja kepada Allah. Toh sudah ditentukan semuanya. Nah, tidak demikian. Kita diperintahkan untuk, e'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kata Nabi SAW, jangan kamu pasrah. Tapi lakukanlah, amalkanlah. Apa yang bisa kamu lakukan daripada kebaikan, lakukan. Karena apa? Ada suatu kaidah yang berbunyi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau dia itu diciptakan untuk surga, maka digampangkan dia melakukan suatu perbuatan yang menyampaikannya ke dalam sur. Nah, berarti seperti kalian berada di pondok ini, berarti sudah diinginkan Allah Ta'ala untuk kalian hidup dan menghuni surga insyaAllah. Khairuha wa syarra, yang buruk maupun yang baik, semuanya itu Allah yang menciptakan. Allah yang menggerakkan semuanya itu Allah. Walaupun kita itu harus minta malaikat, makanya di antara doanya Nabi adalah Allahumma hdi. Fem, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wa na'udzubika min syarriha fa innahu la yahdi li syarriha illa anta. Ya Allah, berikan aku taufik untuk berakhlak yang baik karena tidak melintaskan seseorang untuk berbuat yang baik kecuali Engkau. Dan jauhkanlah aku daripada perlakuan-perlakuan, perkataan-perkataan yang buruk. Karena tidak melintaskan yang semacam itu juga kecuali Engkau. Jadi semuanya itu kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya minta kepada Allah Ta'ala, as-sabat, ketetapan iman, ketetapan istiqomah dalam a'mal as-soliha. Itu minta kepada Allah, karena Allah yang berkehendak. Ha, makanya di sini, seluruhnya itu di dunia kita ini, yang ada itu adalah hubungan kita sama Allah saja. Hubungan kita pada manusia itu cuma perantara. Semuanya itu perantara. Tapi tujuan yang utama atau inti daripada kehidupan ini adalah kita dan Allah. Kita dan Allah itu saja. Oleh karenanya, apapun yang kita lakukan, tujuan kita cuma satu. Apa itu? Ridha Allah, ridha Nabi Muhammad. Ridha Allah, ridha Nabi Muhammad. Itu saja. Kita mau tidur, ingat. Ridha Allah, ridha Nabi Muhammad. Kita makan, ridha Allah, ridha Nabi Muhammad. Kita sholat, ridha Allah, ridha Nabi Muhammad. Kalau perkara kita sudah berusaha untuk sholat, tapi kita tidak bisa melaksanakannya sesuai dengan anjurannya. Nah, jangan kita itu berusaha melaksanakan segala macam ibadah sesuai dengan anjurannya. Tidak. Tapi kita niatnya, kita melaksanakan segala macam ibadah itu karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara kalau semua kita itu berusaha untuk khusyuk tapi enggak khusyuk, enggak jadi masalah. Yang penting kita, aku ingin meniru seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Aku melaksanakan ini karena diperintah oleh Nabi Muhammad. Untuk apa semuanya? Untuk mendapatkan ridho Allah dan ridho Nabi Muhammad. Nah, dan yang seperti itu. Jadi beres. Salat kita yang bagaimanapun insya Allah dengan niat semacam itu akan terangkat dan diterima oleh Allah SWT. Gal, yahdi man yasha wa yudilu man yasha. Allah yang memberikan hidayah dan taufik kepada orang tertentu. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita telah diberikan hidayah dengan masuk ke dalam pondok ini. Semoga berkesinambungan terus menerus sampai akhir hayat kita. Dan maha suci Allah insya Allah, Allah sudah memberikan kita kemuliaan dengan hidayahnya, maka maha suci untuk mencabutnya di pertengahan atau di akhir insya Allah akan terus meneruskannya. Sebagaimana kalau manusia itu berbuat baik, maka hendaknya diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyempurnakan kebaikan itu. Itu perintahnya Allah melalui Nabi Muhammad. Berarti itulah pekerjaan Allah yang akan terjadi juga kepada kita. Kita husnudzon kepada Allah semacam itu. Walaupun kita jangan merasa aman. Bisa jadi tidak seperti itu. Tidak dikendaki seperti itu. Tapi kita merasa husnudzon. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada dua hal. Husnudzon billah wa husnudzon binnas. Nah, jadi husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada makhluknya Allah. Wa yaghfiru may yasha wa yu'adzibu may yasha. Dia memberikan ampun siapa saja. Enggak boleh kita katakan orang kafir enggak boleh kasih hidayah supaya masuk Islam. Enggak. Sekarang banyak orang yang masuk Islam justru daripada orang-orang yang tenar. Orang-orang yang terkenal yang dulunya menjelekkan Islam, nah sekarang masuk ke dalam Islam. Berapa banyak artis yang masuk Islam? Dari mulai Rihanna, seorang penari, seorang rapper, seorang penyanyi yang terkenal, itu masuk Islam. Master Bean yang kita lihat itu juga masuk Islam. Atkinson itu masuk Islam. Nah, kenapa? Beliau itu, Master Bean itu masuk Islam karena melihat film tentang fitnah kepada Nabi Muhammad SAW. Film fitnah yang terakhir itu. Yang Nabi itu digambarkan kepada Syekh Khadijah, kepada Syekh Aisyah, begitu, begini, dan sebagainya. Justru karena lihat itu, akhirnya dia masuk Islam. Jadi lihat bagaimana yahdi man yasha, Allah yang memberikan hidayah kepada sesuatu. Nah, jadi kita enggak bisa, kalau kita itu pastikan kalian anak pesantren, anak-anakku harus, kalian tidak boleh pulang, enggak boleh, enggak betah. Ya. Allah yang memberikan kebetahan, enggak betah itu Allah yang memberikan. Kita cuma bisa berusaha untuk semaksimal mungkin memberi petunjuk kepada kalian, begini loh yang benar. Kalian itu sekarang dimusuhi oleh setan, jangan mau ikut setan, yang mau tetap di sini ya, tetap di sini, dirayu sedemikian rupa. Maksudnya apa? Barangkali sesuai dengan ketentuannya Allah, kalian dapat taufik. Nah, tapi kalau semua kita itu pastikan dengan kata-kata kita, dengan pelajaran kita, dengan pengajian kita, kalian tetap berada di sini, susah. Jangan pun kita, Nabi Muhammad sendiri ditegur oleh Allah Ta'ala, karena dia berusaha semaksimal mungkin untuk supaya pamannya Abi Lahab masuk ke dalam agama Islam. Ditegur oleh Allah dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tapi Allah yang berkehendak memberikan hidayah kepada siapapun juga yang dikehendakinya. Kemudian la yusalu amma yafalu hum yusalun. Nah, ingat, camkan baik-baik ini. La yusalu amma yafalu hum yusalun. Allah SWT tidak boleh ditanyakan dan dipertanyakan serta dipertanggungjawabkan. Kenapa ya Rob? Engkau berikan dia itu kecantikan, aku kok enggak sih? Kenapa ya Rob? Engkau berikan dia itu sebuah kepintaran, kok aku tidak sih? Nah, ini orang yang iri itu semacam itu. La yus'al, Allah yang berikan semuanya. Allah yang menentukan semuanya. Jatuh, sungkur karena disengkat orang seumpama. Nah, udah itu dia marah-marah sama Allah Ta'ala. Kenapa ya Rob, engkau jadikan aku tersungkur ya Rob? Nah, tidak, itu tidak pantas. Allah berkehendak, mau apa saja yang Allah inginkan, berkehendak. Kenapa? Allah berkehendak dalam kepemilikannya. Memang kita milik siapa? Milik Allah. Ya kalau semua bukan milik Allah, maka Allah zalim. Nah, tapi kalau kita milik Allah Ta'ala, apapun yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, itu terserah dia. Dan sama sekali tidak ada sifat zalim kepadanya. Sama seperti Ustaz punya jam. Jam ini mau diapakan saja, mau Ustaz, serah Ustaz. Mau dijual, kasih orang, mau dibanting, mau disimpan, mau dicat warnanya lain dan sebagainya, terserah Ustaz. Karena apa? Ustaz bertasarruf dalam kepemilikannya Ustaz. Alain hanya kalau seumpama jamnya kalian, Ustaz jual. Ustaz berikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan kalian. Ustaz banting, Ustaz rusakkan, Ustaz cat lagi. Nah, itu zalim. Karena apa? Wat usyai fi ghairi mahallih. Dia itu telah bertasarruf di dalam kepemilikan orang lain. Bukan milik dia, tapi Allah Ta'ala. Dia itu bertasarruf dengan miliknya sendiri. Jadi segala macam ditentukan Allah, itu terserah Allah. Jangan kita membangkang. Itu adalah ketentuan Allah. Allah yang berkuasa. Kita statusnya sebagai seorang hamba. Hanya menerima. Hanya menjalani. Gak ada pilihan buat kita. Pilihan kalau kita berbuat baik atau tidak. Nah, itu pilihan. Tapi kalau untuk pilihan, kita menentang ketentuan Allah. Menentang takdir Allah. Itu tidak ada ketentuan. Tidak ada pilihan untuk kita. Karena kita sebagai seorang hamba. Kalau kita memilih, kita menentang berarti kita ini adalah hamba yang kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah syair, di kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, yang artinya, tahukah engkau wahai orang yang iri, wahai orang yang dengki, kepada siapa engkau kurang ajar? Kepada siapa engkau berbuat nista? Kepada siapa engkau memperlakukan keburukan? Ketahuilah bahwasanya yang engkau kurang ajari itu, yang engkau melakukan nista itu, yang engkau berbuat buruk kepadanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kamu mengatakan, ya Rab, engkau salah. Engkau zalim. Engkau tidak tepat memberikan sesuatu kepada dia, bukan kepada saya. Harusnya kepada saya. Jadi Allah mau didikte. Allah mau diatur. Allah yang mengatur. Bukan kau yang mengatur Allah Ta'ala. Allah yang mengatur. Nah, itulah maksudnya. Ya'ufiru mayasyaw idu mayasyaw wa la yus'alu amma yuf'alu wahum. Yus'alun, kita akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu begini? Kenapa engkau tidur di waktu pelajaran? Nah, itu ditanyakan nanti sama Allah Ta'ala. Kenapa engkau tidak tidur pada semalam hari? Kenapa engkau terlambat? Nah, ditanyakan. Apakah itu zalim Allah Ta'ala? Tidak. Nah, itu kan milik dia. Jamnya Ustaz, ada di kalian. Ustaz tanyakan, kenapa kalian itu enggak jaga? Itu kan jam anak. Kenapa kalian enggak putar? Kenapa enggak diganti baterainya? Ya, salah Ustaz, karena itu milik Ustaz. Nah, itu pula kita semuanya milik siapa? Allah, inna lillahi. Jadi kami semuanya, kenapa dikatakan kami semuanya? Karena di dalam anggota kita itu banyak. Tangan kami, mata kami, pipi kami, rambut kami, pori-pori kami, roh kami, hati kami, jantung kami, ginjal kami, seluruh badan kami itu milik Allah. Nah, makanya kan disebutkan ketika kita bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi nah, coba satu saja daripada sel kita mati, habis kita. Kesakitan luar biasa. Urat tidak berlaku, tidak berjalan, sesuai dengan jalannya, sakit kita. Rambut biasanya tumbuhnya keluar, biarkan tumbuh ke dalam, sakitnya luar biasa. Nah, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Berarti apa? Kenikmatan luar biasa itu harus disyukuri. Nah, jadi, hendaknya kita ingat kepada yang semacam itu. Wala yajibu alaihi li ahadin syai'un. Tidak ada sesuatu yang wajib kepada Allah. Allah wajib memasukkan kita surga? Tidak. Terserah Allah mau masukkan kita surga, masukkan ke neraka, itu terserah Allah. Tapi kita meminta, memohon, bertadarus kepada Allah supaya kita semuanya dimasukkan ke dalam surga. Ya nahul malik li kulli syai', karena dialah pemilik. Yang memiliki bumi ini siapa? Yang memiliki rumah kita siapa? Pohon-pohonan yang ada di atas bumi milik siapa? Binatang semuanya milik siapa? Terserah Allah mau diapakan, terserah Allah. Mau dibikin kurus, dibikin jelek, dibikin bibirnya doer, hidungnya mancung ke dalam misalnya. Nah, terserah Allah. Karena Allah yang menciptakan di dalam kepemilikan. Nah, terus kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus pasrah. Wa may tawakkal 'alallahi fahuwa. Nah, jadi kalau orang yang berpasrah pada Allah, maka dia yang mencukupi semuanya. Kenapa kamu terasa kurang cantik? Oh, yaudah, tak robah. Biar lebih cantik. Bisa kan? Nah, bisa. Kenapa kamu sakit tak? Oh iya, aku sembuhkan. Allah itu berkehendak semuanya. Dan Allah bisa untuk melaksanakan segala macam keinginannya. Walaupun di dalam pikiran kita, di dalam kita tidak mungkin itu terjadi. Itu mungkin bagi Allah Ta'ala. Al-Mustawli ala kulli syai', dialah yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Falaysa li ahadin ma'ahu mulkun. Tidak ada seorang pun yang berkuasa bersamanya. Wala li ahadin indahu haqqun, tidak ada seseorang pun bersamanya yang mempunyai hak. Yang punya hak adalah Allah. Hak dalam segala hal adalah Allah. Wa adil muhsini nabi sawabihi fadlan. Dan dia itu menjanjikan bagi orang berbuat baik dengan mendapatkan pahala itu semua karena karunia Allah, bukan kewajiban, tidak sama sekali. Wa tawa'adal musii nabi iqabihi adlan. Dan orang yang dijanjikan Allah Ta'ala diancam bagi orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, itu juga semata-mata karena keadilannya, bukan karena kezalimannya sama sekali. Nah, jadi semoga kita termasuk yang beriman dengan hal ini semuanya. Semoga kita termasuk yang dicintai oleh Allah Tuhan kita. Semoga kita termasuk yang mencintainya juga. Semoga kita termasuk orang yang tidak berbuat sesuatu kecuali yang berkaitan hanya dengan keridhaan Allah SWT. Dan semoga kita tidak sama sekali melaksanakan segala hal yang menjadi sebab kita dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sini ada yang bertanya, Ustaz, apakah hukumnya jika kita mengenakan baju atau kerudung yang bergambar bendera Amerika atau Inggris? Jadi dari segi hukumnya, segala sesuatu itu asalnya itu mubah. Segala sesuatu itu asalnya mubah. Selama tidak ada nas yang mengatakan melarang. Nasnya kan tidak ada. Seseorang pakai baju Amerika enggak boleh, enggak ada nasnya dari Nabi. Enggak ada nasnya seorang pakai baju yang berbenderakan Inggris itu enggak boleh, enggak ada. Nah, akan tetapi kemudian niat itu bisa merubah. Kemudian adat itu bisa merubah suatu hukum. Nah, jadi kalau niatnya itu dia pakai karena bangga kepada Amerika, dosa. Bangga kepada orang kafir, bangga kepada orang Islam. Bangga dengan negara kafir, banggalah dengan negara Islam harusnya. Nah, kemudian begitu pula kalau seumpama niatnya perlakuan itu dia lakukan, dia pakai baju Amerika, baju Inggris itu karena tasyabbuh, karena menyerupai orang-orang kafir, orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala, maka hukumnya haram. Kenapa? Nabi Muhammad SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa, barang siapa yang menyerupai suatu golongan maka itu termasuk mereka. Jadi hendaknya karena hukumnya semacam ini, artinya buat apa kita itu mau menggunakannya? Lebih baik pakai pakaian yang rapi, yang bersimbolkan simbol-simbol Islam, syiar-syiar Islam, jangan syiar-syiar mereka. Buat apa kita bangga sama Amerika? Kita bangga dengan agama Islam, kita bangga dengan diri kita bangga dengan Nabi Muhammad SAW, kita bangga dengan semua syiar Islam. Jadi dari segi hukumnya tidak jadi masalah, asalkan jangan niat untuk bertasyabbuh ataupun niat untuk membesarkan simbol-simbol mereka. Kalau dengan niat seperti itu tidak boleh. Tapi kalau tidak ada niat seperti itu, hanya kebetulan saja dia beli pakaian, ada benderanya Amerika, ada benderanya Inggris, maka ya tidak apa-apa. Tapi hendaknya lebih baik jangan dipakai yang semacam itu. Karena orang Amerikanya senang, wah benderanya dipakai gitu. Bajunya ada benderanya Amerika, senang dia. Kita gak mau menyenangkan orang kafir, kita pengen menyenangkan orang Islam. Jadi lebih baik jangan pakai yang semacam itu. Ya Rabbana tarafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.